Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun a'azani Allah wa iyyakum. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala fi dunia wal akhirah. Baik, kita kembali membaca kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita telah sampai kepada surat An-Nasr. Ya, surat ini memiliki beberapa nama, di antaranya An-Nasr, juga Al-Fath, juga Idza Ja'a Nasrullah. Ya, demikian. Di antara nama-nama surat ini juga At-Tawdi', An-Nasr. Karena surat ini berisi berita dari Allah subhanahu wa ta'ala akan kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulnya. Dan juga Al-Fath, pembukaan kota Makkah yang Allah anugerahkan kepada Rasulnya dan kaum muslimin. Juga disebut dengan surat At-Tawdi', Tawdi', pengantar. Karena di dalamnya terdapat tanda-tanda dari dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang nanti insyaallah akan kita sebutkan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Baik, sebelum itu kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Apabila telah datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, والفتح, dan juga datang kemenangan atau pembukaan kota Makkah. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan ketika engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat manusia masuk ke dalam agama Islam ini secara berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka hendaknya engkau memperbanyak tasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, tasbih yang diiringi dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfir, dan hendaklah engkau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat para hambanya yang mau beristighfar kepadanya, mau bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Surat ini termasuk surat Madaniyah karena dia diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwasanya surat ini turun di Mina. Beliau menukilkan ucapannya Ibnu Umar قال ابن عمر نزلت هذه سورة بمنى في حجة الوداع ثم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم. Surat ini turun di Mina ketika Rasul melaksanakan haji wada'. Kemudian setelah itu tidak lama turun surat Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ya, ila akhirih. Ya. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaihi al-mufassir Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah, في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. Di dalam surat yang mulia ini, surat An-Nasr atau Al-Fath, terdapat tiga perkara. Pembahasannya berputar sekitar tiga pembahasan. Yang pertama bisyaratun, berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi Rasulnya dan juga bagi kaum mukminin. Itu yang pertama, kandungan dari surat An-Nasr, berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amrun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam inda husuliha, perintah dari Allah kepada Rasulnya tatkala diperoleh berita gembira tersebut. Yang ketiga, isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dhalik, isyarah, isyarat dan tanbih, peringatan, ala ma yatarattabu ala dhalik, yang dihasilkan setelah terjadinya bisyarah tersebut. Ada isyarah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya setelah terjadi yang namanya bisyarah akan terjadi hal ini dan itu. Qala rahimahullah, فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله. Adapun bisyarah, berita gembira yang dikandungi dalam surat yang mulia ini adalah al-bisyarah binasrillahi lirasulih, berita gembira berupa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya atas musuh-musuhnya dari musyrikin Quraisy yang selama ini memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya, menyakitinya, mengusirnya, bahkan ada yang dibunuh di antara mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Allah tolong Nabi, Allah menangkan Nabi atas musuh-musuhnya. Ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar, ya, yang dirasakan dan diraih oleh para hamba. Hati begitu senang, gembira, mencapai puncak kegembiraan ketika dia berhasil memenangkan, menaklukkan, mengalahkan musuhnya. Lebih-lebih lagi kalau yang ditaklukkan itu adalah negeri yang selama ini ditinggalinya, negeri tempat kelahirannya, maka sungguh kebahagiaan di atas kebahagiaan, ya, yang diraih oleh Rasul dan para sahabatnya. Wa fathihi Makkah. Dan yang kedua, berita gembira dari Allah berupa pembukaan kota Makkah, penaklukan kota Makkah. Ya. Ini juga sama seperti An-Nasr, setelah dia mendapatkan pertolongan maka dilanjutkan dengan penguasaan atas daerah yang dikalahkan tersebut, diduduki, dikuasai, iya, oleh kaum muslimin. Ini pun berita gembira. Dan di antara sebab terjadinya Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang itu diadakan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Quraisy, di antaranya untuk mereka saling tidak mengganggu, tidak memerangi selama 10 tahun lamanya. Hanya saja kaum musyrikin Quraisy melanggar janjinya, mengkhianati janjinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Akhirnya beliau pun mengumpulkan, ya, prajurit dari kalangan para sahabatnya, kurang lebih 10.000, ya, pasukan. Disiapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, kaum musyrikin Quraisy yang berada di Makkah. Dan ketika itu Nabi alaihi wasallam sedang di Madinah. Iya. Maka beliau berupaya untuk menyembunyikan beritanya, berita untuk memerangi mereka, kaum musyrikin Quraisy. Dan beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan perbuatannya ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ammi akhbaruna anhum, ya Allah, sembunyikanlah berita kami yang hendak menyerang mereka ini dari mereka. Jangan sampai diketahui, dibocorkan ya berita ini, sehingga mereka mengetahui, kemudian mereka pun persiapan. Akhirnya berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya ini memasuki kota Mekah dalam kondisi mereka, kaum musyrikin Mekah, lengah, tidak tahu menahu akan datangnya pasukan yang berjumlah besar ini, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi lengah lalai, pasrah saja sudah. Tidak ada daya upaya yang mereka bisa lakukan, hanya pasrah melihat apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila akhirih, sampai seterusnya dari kisah yang terjadi pada Fathu Makkah. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah pertolongan itu datang melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bukan karena sebab kekuatan kita, kecerdasan kita, siasat kita, kekuatan bala tentara kita, tidak. Semata-mata pertolongan itu dihasilkan dengan taufik dari Allah. Ya, wa man nasru illa min indillah. Yang namanya pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya jumlah pasukan, lengkapnya ya persenjataan, bukan. Kemudian yang ketiga, di antara bisyarah yang dikandungi dalam ayat ini adalah wadukhulin nasi fi dinillahi afwaja, dan masuknya manusia ke dalam agama Allah, agama Islam, secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath, ini berita dari Allah, berita gembira berupa an-nasr, pertolongan, wal fath, pendudukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kemudian kau lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini berita gembira yang ketiga. Bagaimana tidak? Iya. Jika seandainya seseorang bisa menunjuki orang lain ke dalam agama Allah, itu pahalanya seperti mendapatkan unta merah, harta termahal di kala itu. Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dengan sebabmu satu orang saja, maka pahalanya lebih baik daripada unta merah. Apalagi kalau yang ditunjuki bukan satu dua, berbondong-bondong dari manusia yang bilangannya tidak terhitung. Afwaja, berbondong-bondong. Iya. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya manusia itu masuk ke dalam Islam satu demi satu secara sembunyi-sembunyi, sekarang secara terang-terangan, bahkan berbondong-bondong dari satu kabilah ke kabilah yang lain. Ya. Sampai disebutkan oleh ulama bahwasanya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal kemudian masih tersisa di negeri Arab orang yang masih dalam kondisi kafir, tidak ada. Semuanya masuk Islam. Ya. Khususnya yang ada di Najd, Mekah, Madinah dan Yaman. Adapun Iraq, negeri Iraq dan Syam, maka tidak masuk semua atau belum semuanya masuk ke dalam Islam. Masih ada agama Nasara. Tapi setelah Rasulullah meninggal kemudian dilanjutkan ya kepemimpinan di tangan para sahabat, maka ditaklukkan pula Iraq dan juga Syam. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah, itu tiga kenikmatan, tiga bisyarah, berita gembira dari Allah kepada Rasulnya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Fathu Makkah, masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi, di mana mereka manusia menjadi golongan Nabi alaihi salatu wasalam dan penolongnya. Ba'da an kanu min a'da'i, setelah sebelumnya menjadi musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disebabkan karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Rasulullah ketika memasuki Makkah, maka beliau mendatangi Ka'bah. Beliau memegang dua tiang pintu Ka'bah, kemudian melihat kepada kaum Quraisy dan mengatakan, "Apa kiranya yang akan saya perbuat kepada kalian?" Ya. Kepada orang-orang Quraisy yang berkumpul melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. apa sekiranya yang akan saya perbuat terhadap kalian yang dahulunya menyakiti saya, memusuhi saya, mengusir saya. Maka mereka orang Quraisy mengatakan, engkau adalah keturunan orang mulia, juga anaknya saudara yang mulia, tidak mungkin berbuat kecuali sesuatu yang mulia. Ya, itu sudah diakui sebelumnya. Rasulullah adalah orang mulia, keturunan orang mulia. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan apa yang dibacakan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya yang dahulunya menzalimi beliau. Setelah beliau diangkat sebagai penguasa ataupun pembesar, datanglah mereka, ya, teman-teman Nabi Yusuf, kemudian meminta maaf. Dikatakan oleh Rasul seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan atas kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kalian. Antumut tulaqo. Kalian semua bebas. Ya, ini diantara sebabnya yang menyebabkan manusia itu tertarik dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dibawa al-haq, caranya indah. Ya. Sehingga manusia berbondong-bondong masuk ke dalam al-Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad waqa'a hadzal mubasysyaru bih, dan sungguh berita gembira ini telah terjadi. Ini ada faedah yang lain, yaitu kebenaran berita Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berita Allah hak. Ya. Inna Allah la yukhliful mi'ad, wa'adallahi haq. Janji Allah pasti hak. Ya, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya kepada kaum mukminin. Wa la yansurunna Allahu may yansuru, kata Allah. Pasti kami akan menolong siapa saja yang menolong agama Allah. Dan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinannya, penolong agama Allah, sehingga beliau orang yang pertama berhak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal amru, itu kandungan yang pertama, pembahasan pertama sudah selesai dari ayat ini, yaitu berisi bisyarah, berita gembira, ya, dari Allah kepada Rasulnya. Adapun kandungan yang kedua atau pembahasan yang kedua dari surat ini adalah al amru ba'da husulin nasri wal fathi, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya setelah dicapai kemenangan dan juga pembukaan kota Mekah. Fa amrullahi rasulahu an yashkura rabbah ala dhalik, maka perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya adalah agar beliau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Berita-berita gembira ya Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepadanya. Wa yusabbihu bihamdihi wa yastaghfiruh, dan Allah perintahkan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak tasbih yang diiringi dengan pujian kepada Allah subhanallah bihamdihi wa yastaghfiruh, dan juga beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir tentang apa hikmahnya, mengapa di sini didahulukan perintah untuk bertasbih sebelum perintah untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah engkau disertai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfarlah. Ya, kata mereka rahimahullah ta'ala, di antaranya seperti yang diucapkan oleh Ibnu Asyur, kata beliau rahimahullah di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, "Karena alhamda sana'un 'ala Allah li ni'amihi wa huwa ada'ul 'abdi ma yajibu 'alayhi li syukril mun'im, fa huwa mustalzimun itsbat sifatil kamal allati hiya manshawi ni'amihi 'ala 'abdi, fa huwa jami'un baina janibillah wa hadzil 'abdi. Wa amma al-istighfar fa huwa hadzul 'abdi wahdahu, li'annahu talabullah an ya'fu amma yu'akhidhu 'alayhi, amma yu'akhidhu 'alayhi." Kata beliau rahimahullah, karena pujian kepada Allah, alhamd adalah sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatannya yang diberikan kepada hambanya. Wa huwa ada'ul 'abdi ma yajibu 'alayhi, maka tasbih dan istighfar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para hamba dengan sebab nikmat Allah yang diberikan kepadanya sebagai bentuk syukur kepada Allah sang pemberi nikmat. Maka tasbih dan tahmid berisi penetapan sifat-sifat mulia, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, yang mana sifat-sifat kesempurnaan tersebut adalah sumber dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga ucapan kita ataupun ucapan tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdih mengumpulkan hak Allah dan juga hak hamba. Hak Allah, pujian-pujiannya. Hak hamba adalah apa yang muncul dari sifat-sifat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sedangkan istighfar itu murni hak hamba, dan hak Allah tentunya lebih pantas untuk didahulukan daripada hak hamba, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, kemudian minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal isyarah, itu perkara yang kedua, perintah Nabi, atau kandungan yang kedua dari surat ini, perintah kepada Nabinya untuk memperbanyak tasbih disertai dengan tahmid, kemudian istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal isyaratu, adapun perkara yang ketiga, kandungan yang ketiga dari surat ini adalah, wa ammal isyaratu fa inna fi dhalika isyaratain, yaitu isyarat. Ya, kandungan yang ketiga dari surat ini adalah isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna fi dhalika isyaratain, sesungguhnya di dalam surat ini ada dua isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, isyaratun li an yastamirra an-nasru li hadha ad-din. Isyarat bahwasanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada agama ini senantiasa berlaku terus-menerus hingga hari akhir. Ya. Isyarah li an yastamirra an-nasru li hadha ad-din. Isyarat dari Allah bahwasanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan terus-menerus ada bagi agama ini. Iya, selama belum datang hari kiamat, tetap ada golongan-golongan yang mereka istiqomah di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, ataupun bisyarah yang Allah berikan kepada nabinya berupa penaklukan kota Makkah, itu akan terus langgeng hingga hari kiamat. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, lakin jihadun wa niyyah. Fa idza sunfirtum fanfiru. Ya. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Lihat kenikmatan yang terus-menerus yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, yaitu pendudukan kota Makkah hingga hari akhir. Ya. La hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah fathu Makkah sampai hari kiamat. Ya. Yang ada hanya apa? Lakin jihadun wa niyah. Tapi yang tersisa jihad dan niat. Fa idza sunfirtum fanfiru. Kalau kalian diseru oleh penguasa kalian untuk berjihad, maka berangkatlah. Ini berita dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kota Makkah akan terus menjadi kota yang merdeka. Tidak akan mungkin dijajah oleh negeri yang manapun meskipun besar kekuatannya. Kemudian kita beliau rahimahullah, wa yazdadu 'inda husul tasbih bihamdillahi wa sifarihi min rasulih. Maka akan bertambah ya bisyarah tadi, berita gembira tadi, 'inda husul tasbih bihamdillahi wa sifarihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih dan juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta beristighfar kepadanya. Bertambah ya kemenangan di atas kemenangan, bisyarah demi bisyarah. Dengan apa? Sebab perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbanyak tasbih, tahmidan, istighfar. Fa inna hadza min asyukr, karena sesungguhnya tasbih, tahmidan, istighfar termasuk dari bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang itu diwajibkan atas seorang hamba karena sebab kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wallahu yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la aziidannakum, sesungguhnya seandainya jika kalian ya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan untuk kalian kenikmatannya. Wa qad wujida dhalika fi zamanil khulafa'ir rasyidin, dan sungguh telah diperoleh itu kemenangan demi kemenangan, iya, pembukaan demi pembukaan, kota-kota. Di zaman khalifah, di zaman khalifah Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Wa ba'dahum fi hadhil ummah, dan setelah mereka khalifah yang empat di umat ini. Lam yazal nasrullahi mustamirran. Senantiasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus dihasilkan. Hatta wasala al-islamu ila ma lam yasil ilaihi dinun min al-adyan, hingga agama Islam ini bisa sampai ke daerah-daerah yang belum pernah dicapai oleh agama-agama selain Islam. Wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi, dan bisa ataupun masuk ke dalam agama Islam orang-orang yang dia tidak bisa masuk ke dalamnya dari agama-agama yang lain. Wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi, dan masuk ke dalam Islam apa-apa yang tidak bisa masuk ke dalam agama-agama selainnya ataupun dari agama-agama selainnya. Hatta hadatsa fil minal ummati min mukhalafati amrillah ma hadats, hingga akhirnya terjadi pada umat Islam ini penyelisihan-penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, menimpalah apa yang menimpa mereka umat Islam. Fabtalahumullahu bitafarruqil kalimah, maka Allah timpakan kepada mereka perpecahan. Iya. Karena mereka mengada-adakan kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Watashattuti al-amr, dan karenanya bercerai-berai urusan mereka kaum muslimin. Fahasala ma hasal, maka dihasilkanlah apa yang dihasilkan di tengah-tengah mereka kaum muslimin setelah zaman salaf, yaitu dari kelemahan demi kelemahan, ya, kehinaan demi kehinaan, ya, musuh dengan mudah mengatur, ya, kehidupan mereka kaum muslimin, lemah mereka karena mereka sedikit demi sedikit meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah janjikan mereka manusia apabila berpegang teguh di atasnya untuk Allah jadikan mereka jaya di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladhina min qablihim. Allah sungguh telah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat mereka sebagai khalifah, pemimpin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memimpin atau menjadikan pemimpin orang-orang terdahulu. Syaratnya agar mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang terdahulu berpegang teguh dengan agama Allah, sehingga mereka jaya, mampu menguasai negeri-negeri yang jauh, bisa menembus, ya, seluruh negeri timur dan baratnya, utara dan selatannya, semuanya bisa dimasuki oleh al-Islam. Wa ma hadza fa li hadhihi al-ummati wa hadha ad-din min rahmatillahi wa lutfihi. Meskipun demikian keadaan kaum muslimin tidak seperti dahulu. Fa li hadhihi al-ummati wa hadha ad-din min rahmatillahi wa lutfihi. Tetap saja umat ini, umat Islam ini mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelembutannya. Ma la yakhtur bil bal, dari apa-apa yang belum pernah terbetik di benak-benak manusia. Aw yaduru fil khayal, ataupun tergambar di benak-benak, tetap Allah Subhanahu wa taala tolong mereka kaum muslimin, kaum mukminin, tetap Allah Subhanahu wa taala zahiran 'ala al-adyani kulliha. Allah jadikan Islam ini jaya, menang di atas agama-agama selainnya. Wa ammal isyaratu tsaniyah, adapun isyarat yang kedua yang ada dalam surat ini adalah fahiyal isyaratu ila anna ajali rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad quruba wa dana wa wajhu dhalika anna umrahu umrun fadilun aqsama Allahu bih. Isyarat yang kedua adalah bahwasanya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh telah dekat. Wa wajhu dhalik, dari mana diketahui, dari sisi bahwasanya umur beliau alaihi salatu wasallam adalah umrun fadil, umur yang sudah lebih dari 60, yang Allah Subhanahu wa taala aqsama Allahu bih, bersumpah dengannya dalam ayatnya la'amruk, aku bersumpah demi umurmu wahai Muhammad. Iya. dan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 hingga 70. A'mar ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku adalah di antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang bisa melewati itu semua, sehingga umur 60 setelah itu tinggal bonus. Iya. Di antara yang memperjelas hal ini yaitu bahwasanya dalam ayat ini ada isyarah akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang tersebut dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu 'inda al-Bukhari wa ghairihi. Bahwasanya Ibnu Abbas mengisahkan kisah beliau bersama Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Kana Umar ibn al-Khattab ya'zanu li ahli Badr wa ya'zanu li ma'ahum. Qala fawajada ba'dhum min dhalik faqala ya'zanu li hadha al-fata ma'ana wa min abna'ina man huwa mithluh. Faqala lahum Umar innahu man qad 'alimtum. Qala fa adina lahum dhata yawmin wa adina li ma'ahum. Fasalahum an hadhihi surah idza jaa nasrullah. Maka mereka menjawab, amarallahu jalla wa 'az nabiyahu sallallahu alaihi wasallam idza fataha alaihi an yastaghfirahu wa an yatuba ilaih. Faqala ma taqulu ya ibn Abbas? Qultu laysa kadhalik, walakin akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam hudura ajalihi. Faqala idza jaa nasrullahi wal fath فذلك علامة موتك فسبح بحمد ربك. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. دهل قطع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب صار خليفة setelah أبو بكر mengizinkan mengumpulkan ahli Badr, ya bahkan disebutkan asyikh Badr, syekh-syekh yang mereka dahulu turut serta perang Badr bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu Badr memiliki keutamaan yang sangat tinggi di atas yang lainnya. Wa ya'zanu li ma'ahum, dan beliau pun mengizinkan untuk saya turut serta bermusyawarah dengan beliau Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau sendirilah yang paling muda umurnya. Yang lainnya adalah syuyukh, orang-orang tua yang berilmu, yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi, ahlu Badr. Maka kata beliau Ibnu Abbas, sebagian para sahabat ada yang mendapat di dalam hati sesuatu ketika disertakan bersama Umar seorang anak muda dengan mengatakan ya dan li hadzal fata, kenapa engkau mengizinkan anak yang masih muda ini padahal kami pun punya di rumah ya anak-anak seumurannya. Maka dikisahkan oleh beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu ya. Ataupun Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada para sahabat yang lain, innahu man qad alimtum, siapa dia setahu kalian ya. Yang kalian tahu siapa sih dia ya. Akhirnya suatu hari Umar pun mengumpulkan Asy-Syaikh Badr ya, pembesar-pembesar sahabat perang Badar, kemudian mengizinkan beliau juga Ibnu Abbas. Kemudian Umar bertanya kepada para sahabat-sahabat yang mulia dan besar tentang satu surat, idza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج إلى آخره ما تقولون فيها. Apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian ketahui tentang makna kandungan dari surat ini? Maka sebagian diam, sebagian menjawab, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah agar beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan kemenangan. Maka Umar berkata kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqul ya Ibnu Abbas, apakah seperti itu juga pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Qultu, saya katakan kepada Ibnu Abbas, laisa kadzalik, tidak seperti itu. Kata Ibnu Abbas, huwa ajal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah wal fath dan juga pembukaan kota Makkah. Kata Ibnu Abbas, wa dzalika alamatu ajalik, ini adalah tanda dekatnya ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ayat ini merupakan alamat yang memberitakan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan agama Islam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mengisyaratkan bahwa tugas beliau sudah selesai dan sudah saatnya untuk beliau berjumpa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kekasihnya. Maka ketika sudah dekat ajalmu ini, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah tasbih, tahmid dan istighfar. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Ma a'lamuhu illa ma qulta." Saya tidak mengetahui penafsiran maknanya kecuali seperti yang kau katakan. Nah itu. Di antara bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat dekatnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, وَقَدْ عُهِدَ أَنَّ الْأُمُورَ الْفَاضِلَةَ تُخْتَمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ. Telah diketahui bahwasanya umur-umur yang sisa itu hendaknya ditutup dengan istighfar. كَالصَّلَاتِ وَالْحَجِّ, seperti salat dan haji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir umurnya salat ya hingga kakinya bengkak. Iya. Hatta tatafaddala qadamah, sampai bengkak. Ya, kakinya, sampai-sampai istrinya merasa iba. Ya lima fa'alta hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa ya Rasul engkau berbuat seperti ini, salat hingga pecah-pecah kakimu, padahal Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afal uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak senang untuk aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga haji. Kemudian, wa ghairi dzalik, dan selain itu dari amalan-amalan soleh. Dan di sini ada pertanyaan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menukilkan ucapannya Ibn al-Arabi, seorang ahli tafsir juga. Faka'anna sallallahu alaihi wasallam yastaqsiru nafsah li'idhami ma'an'am allahu bihi alaihi wa yara kusurahu anil qiyami bihaqi thalika dhunuba. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk banyak beristighfar dalam kondisi dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Ibn al-Arabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap dirinya kecil, tidak ada apa-apanya. Amal ibadah yang diperbuatnya kecil dibandingkan dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Sehingga beliau melihat bahwasanya ini bentuk kesalahan, ya dosa. Sehingga beliau diperbanyak ataupun memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melihat tidak ada apa-apanya amal ibadah yang beliau perbuat dibandingkan dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar dicurahkan kepada beliau, sehingga beliau ini menganggap atau memandang sebagai bentuk dosa ataupun kesalahan. Dan yang lain mengatakan, yaitu agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah, berharap kepadanya, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa memandang dirinya kurang dan kurang, agar beliau tidak memandang amalan beliau yang beliau perbuat. Ya, agar senantiasa meremehkan amalan ibadah yang beliau perbuat itu, yang begitu besar dan agung itu, agar tidak tertipu dengan amal solehnya. Dan yang lain mengatakan, istighfar itu adalah ta'abbud, ibadah, wajib dikerjakan, tidak mesti karena sebab satu dosa yang diperbuat. Ya. Dan yang lain mengatakan bahwasanya di dalamnya ada tanbih, peringatan bagi umatnya agar mereka tidak merasa aman dan tidak meninggalkan zikir kepada Allah, beristighfar kepadanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seorang yang mulia, amalannya luar biasa, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi kita, yang kita berlumuran dengan kotoran dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, maka lebih pantas lagi untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas untuk kita berbangga dengan amal ibadah yang kita perbuat sebesar apapun. Karena sebesar apapun ibadah yang kita perbuat, kalau dibandingkan dengan Rasul, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Jangankan dibandingkan kepada Rasul, dibandingkan dengan amalannya salaf saja tidak ada apa-apanya. Ya, oleh karenanya sepantasnya untuk kita orang-orang yang berlumuran dosa ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan ketika kita selesai ibadah pun diperintahkan untuk beristighfar. Karena di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar ketika seseorang selesai dari ibadah salat untuk beristighfar 3 kali astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, dijelaskan oleh para ulama di antara hikmahnya adalah bahwasanya ibadah salat kita yang kita perbuat itu masih banyak sekali kekurangannya, lahir batinnya, kesempurnaannya masih jauh, sehingga kita berupaya menutupinya, menambahnya dengan istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ya, bukan hanya dari sebab kemaksiatan, karena sebab kita berkurang-kurang dalam melaksanakan ketaatan pun itu kejelekan yang perlu kita tutup, kita tambah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amrullahi li rasulihi bil hamdi wal istighfar fi hadhihi al hal isharatun illa ila anna ajalahu qad intaha. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya fi hadhil hal, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi beliau sudah mencapai puncak kemenangan dan umur yang tinggal tersisa beberapa waktu lamanya, ada isyarat bahwasanya ajal beliau telah berakhir. Falyasta'id wa yatahayya li liqa'i rabbih, maka hendaknya beliau bersiap-siap menjemput pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala rabbnya. Wa yakhtim umrahu bi afdali ma yajiduh salawatullah wa salamu alaih, dan agar beliau menutup umurnya dengan amalan yang paling afdal yang beliau bisa upayakan, salawatullah salamu alaih, semoga salat Allah dan salawat Allah dan salamnya senantiasa tercurahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Fa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya yata'awwalul Qur'an, mempraktekkan, mengamalkan perintah Allah dalam Al-Qur'an tadi, yaitu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma wa bihamdika allahummaghfirli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di dalam ruku dan sujudnya doa subhanakallahumma wa bihamdika allahummaghfirli, subhanakallahumma wa bihamdika allahummaghfirli. Ya. Tersebut di dalam hadis yang lain disebutkan oleh salah seorang istri Nabi radhiyallahu taala anha, kalau enggak salah Hafsah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau duduk, berdiri, kemudian juga membaringkan tubuhnya, melainkan senantiasa beliau memperbanyak ucapan ini, bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu taala a'la wa alam, dan kurang lebihnya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.